kerja, mas kawinnya gigi palsu. Gitu loh, jangan pulang dulu. Ayo mandi ayo. Habis kerja kok udaranya sekarang ini panas. Biar panas mandi dulu. Enggak mandi dulu pulang ayo. Mandi. Ayo, di mana mandi? Pokoknya ada air ya mandi, ada sumur ya mandi gitu aja. Ayo nanti cepet-cepet mandi terus pulang. Ya. Soalnya aku ada date. Oh, ada janji. sama itu sama si Tony. Oh, Tony. Anak kamu sebelah itu. Itu sengaja sama situ. Apa sih? Jangan terusin sama dia. Oh, dia takut. Takutnya takut, tapi dia punya sakit asma. Betul? Ya, kalau dicium bibirmu. Tambah panjang nanti. Ayo mandi. Ayo mandi. Ya, di sini aja. Ada. Mumpung ini gak ada orang ayo mandi. Tapi, aku gak bisa berenang. Tak pakai berenang, kum-kum saja. Kum-kum saja. Pokoknya kan bersih badan. Jadi, nanti ya. Belum dapat baju. Iya lu, belum dapat baju. Cepat. Mana? Nyopot sendiri gak bisa sih? Gak bisa, aku gak bisa copot sendiri. Biasanya itu dicopoti. Oh, gitu. Ya. Apa? Kenapa punggungmu? Punggung. Bersih kan? Mulus? Mulusnya mulus. Kok banyak panennya? Bukan panen itu, sekedar lukisan. Umurmu berapa sih sekarang? Baru berapa? Baru 21. Itu sudah tua ya? Masih gadis. Masih umurnya kan 21. Masih dibungkus plastik. Mana? Iya, ambil ya. Iya. Kata. Enak ya. Belut ya masuk ke situ. Aku takut sama belut. Oh, belut takut? Takut. Oh, yang benernya kayak belut dia takut. Takut. Lalu sama ular? Ya, lihat ularnya warnanya apa gitu. Oh, ngomong apa saya? Wah, ini rezeki nampak ini. Senang ya. Nembak gak dapat burung. Kamu gaya apa? Lihat kuntil anak mandi. Jangan ditarik. Ini orang. Ini. Aduh, mulus betul. Mulut kemasukan air. Itu yang kurus itu bodinya cakep. Cuma mukanya kok kayak nyambik gitu. Barangkali ini setannya nyambik ini. Aduh, yang gemuk ini. Loh, kok lo itu bukitnya kok bisa dipundak begitu? Oh, bisul. Tak kira. Sudah lancar kan? Percaya. Ini mesti turunan India ini. Coba. Jangan seperti itu, seperti kata. Hutan lebat. Tak mereng ya, Baru di kota sudah ruwet gitu. Ini turunan India, Pak. Turunan gorela ini. Tapi kakinya enggak bisa bergerak ini loh. Dorong. Loh, pakai didorong pada. Aduh, Dik. Dikit kepiting ini loh. Itu bukan kepiting itu. Loncat-loncat. Ini pantatnya yang mana tadi? Loh. Itu pantat apa ransel itu? Gaya. Oh. Oh iya, pantat betul. Kalau loncat-loncat kayak orang camping gitu. Ya, kadang-kadang mandi, kadang-kadang 2 minggu baru sekali mandi. Makanya. Seperti aku ini loh, sehari itu mandi 7 kali. 7 kali? Oh. Kalau berenang bisa kayak bulus begitu. Sehari mandi 7 kali. Oh. Kamu pernah mandi air susu? Belum. Aku ini loh ya. Percaya nih, saya pengen yang gemuk itu. Bawa pulang itu. Badan kok kegemetar? Sakit tak kamu? Emak pasti senang. Pastinya ada orang yang ngintip. Kok tahu gak ada orang gini? Boleh, Aleo. Tahu, pasti ada orang yang ngintip. Apa sih? Ada tanda-tandanya. Apa? Ini pahaku kok gemeter. Pahaku gemeter aja kok. Tanggal. Boleh, Aleo. Duh. Ayo, Aleo. Iya, sekalian. Jangan ngintip! Jangan ngintip! Apa? Jangan ngintip! Jangan ngintip itu bumbunya apa? Kok ngintip-ngintip orang mandi sih? Biar gak diintip kalau aku mau tak kasih. Dikasih. Diobral. Kalau gak diobral kalau pasaran turun gimana? Ses. Namanya siapa? Saya tak. Bukan, kalau kamu sudah perlu pakai nama. Namamu paling tidak lebih dari nyambik sudah. Nyambik, belum tahu namaku. Dengar namaku sekarang geblak kamu. Yes, pas itu. Ini yang gemuk itu siapa namanya? Gemuk. Yang cantik? Oh, dikira sapi ya. Lunda. Nah artinya itu badannya kok molek gitu. Seksi gitu. Iya, seksi 5. Widuri. Siapa? Widuri. Apa? Widuri. Musim rambutan, buat dokannya air. Ketika itu hujan rintik, untung gak kepreset. Terpukau aku menatap wajahmu, untung gak natap dengkulmu. Di remang cahaya sinar pelangi, lalu engkau tersenyum, nampak gigi emasmu. Gak tahu apakah bau mulutmu. Seperti dengan mengusap titik air mata, engkau bisiki deritamu. Bisiki apa? Tersentuh hati dalam keharuan. Setelah tahu apa yang terjadi, ayo woi. Sekian lamanya engkau bisiki tak berhenti-berhenti. Mantap. Ku ingin membalut luka gusimu. Gusi kok dibalut? Apa? Kenapa? Oh, Widuri. diambil halus tidak bisa ini. Mesti diambil cara kasar ini. Biar pakaiannya tak curinya saja. Paling dia kalau pakaiannya tidak ada minta tolong. Dunia ini sekarang kalau tidak pakai peta kompli, tidak hidup. Wah, ini, mana ini yang diambil ya? Kalau sampai keliru nanti bisa berabe ini. Ini saja ini. Ini rok, apa karung ini. Kok lebarnya sak gitu. Yes, babah sudah. Aduh, BH. BH-nya emak saja tidak segini. Ini aduh. Baunya. Cewek kok pakai minyak rem ini cewek cap apa ini? Biasanya kan pakai parfum apa? Kok pakai lu. Waduh. Ah, ini ini yang paling pokok ini. Celana dalam ini. Ini jangan disimpan kalau ini. Semut-semut bisa mati kalau disimpan. Ini ngalah-ngalahi obat semprot ini. Ini lebih bagus dipendam saja. Biar ular-ular tanah ini berubah semua. Ini celana dalam apa? Obatnya pilek ini. Terus rok, baju, BH. Ya sudah cukup. Sepatunya tak buang saja sudah. Sepatunya tak buang wis. Rasakno kamu ya. Wis cukup. Ayo pulang ah. Ini ada orang yang ngintip lo enggak bayar. Cepat-cepat pulang ya. Iya. Lama-lama di sini enggak enak. Ayo. Baju sih? Hmm? Bajuku mana? Kamu taruh di mana tadi? Duh, sebelah batu itu. Ah, masa. Betul tak taruh situ. Dicari dulu. Ayo. Mau naik dia, mau naik dia. Kemana? Aku pulang loh. Nanti dulu. Bajuku nih, bajuku. Ya cari dulu, aku tak pulang. Aku ditunggu pacar. Iya, tolong aku carikan baju dulu. Bagaimana? Lalu diganti daun pisang aja. Pakai daun pisang. Daun ya. Pisang. Jalan nanti daunnya sobek kan kelihatan semua. Yang kurus itu goblok. Sekali tempo kan kelihatan. Pakai rok ya? Daunan kayak anaknya Tarzan. Baju sih, tolong sampaikan sama orang tuaku. Yang mana? Bahwa aku kehilangan baju. Apa? Orang tuamu itu yang mana? Lo yang itu, yang sering ke rumah itu loh. Oh, jualan kocor itu ya? Jualan kocor, biar begitu kan orang tuaku. Ya. Cepat sampaikan sama dia. Ya. Kalau aku kehilangan baju, ya? Ya. Kamu jangan pergi-pergi loh ya. Pergi kemana? Nggak pakai baju kok pergi. Gitu. Ya. Cepat ya baju sih. Ya. Betul loh. Ya sendiri kamu ya. Nggak pakai baju. Airnya dingin. Oh, terlalu. Oh, yang juri. Sudah baju hilang, kedinginan, diintip lagi. Mbak datang lagi. Nangis sakit dia. Udara dingin, airnya dingin, badanku kaku sepi. Dingin badanku, dingin. Yang dingin aku sendiri. Syukur. Dingin hati ini tambah dingin entah mengapa. Hati taruh di kulkas. Kalau cinta memang aku sudah tak punya. Air mataku pun kini keringlah sudah. Bisa nangis lagi ya. Membenci pada siapa? Sudah tak adanya. Ada salah orang lain yang kau cinta, bukan salahku. Memang. Tapi diri ini juga tiada bersalah. Punya rasa, punya mata, punya telinga. Komplit. Saya. Kau janjikan berbulan. Aduh, hanya mimpi. Tapi janji, tinggal janji. Lagi-lagi janji ditepati. Berdosa. Kesedihan. banyak melamat rasa kalah. Tentang mengharapkan. Tahu. Makanya. Mandi gak pakai air mata. Mandi bayarnya. Selangat. Membenci pada siapa? Tiada salah orang lain yang kau cinta, bukan salahmu. Ancen. Tapi diri ini juga tiada bersalah. Punya rasa, punya mata, punya telinga. Tangkap saya. Kau janjikan berbulan madu. Mana? Ke ujung dunia. Itu mana aja? Kau janjikan sepatu. Dari kulit rusa. Ada kulit bambu mau. Tapi janji, tinggal janji. Terus? Bulan madu hanya mimpi. Terus? Tapi janji, tinggal janji di bibir. Janji di tempul bukan janji. Kenapa? Loh, Jok, saya aku mana? Tapi aja kok sekarang gak ada. Wah, gawat. Pengen gak ada. Keadaan dingin. Mengkeret apa. Ini kan juga gitu. Sudah gak tahu. Bapak Bera diserang terus. Oh, ini bukan ikan deh. Itu gudek. Gini. Enak ya. Ikan juga gitu. Enak ya. Kenapa nangis? Nggak kasihan sama aku. Loh, kenapa? Bajuku hilang dicuri orang. Oh, bajunya hilang? Mm-mm. Apa ini bajunya? Loh, iya. Kamu yang curi ya? Iya. Kenapa kau suka nyuri? Loh, enak. Enak. Curi kan punya orang lain. Kenapa orang mandi? Sudah diintip, dicuri bajunya. Yalah ya. Kenapa? Kenapa? Iya. Marah? Iya. Goblok namanya. Loh, kok bisa goblok? Sekarang itu orang dicuri barangnya itu, tak boleh marah. Ya mesti dong kehilangan, kok gak boleh marah. Terus, kalau yang mencuri sudah ketahuan? Tangkap. Tertangkap? Maksudnya suruh minta maaf? Iya. Sama yang dicuri? Itu kuno. Bisa kuno? Kalau zaman sekarang, yang dicuri harus minta maaf sama pencurinya. Begitu ya? Ini barang tak curi, kalau gak tak kasih, kamu dipendem terus di dalam air, nyunyut. Dagingmu hilang, tinggal tulang. Habis, gak jadi cantik kamu. Jadi Frankenstein. Mas, ampunilah kesalahanku. Ya. Maafkanlah aku. Nah, ini baru zaman modern. Aku yang salah, Mas. Iya. Benar sih itu, Mas. Iya, Tah. Sekarang saya yang kuasa. Maksudnya, Mas? Kamu dibawa angin. Ini baju bisa kamu terima asal kamu mau tak kawin. Mas, ya. Kalau bisa... Yang itu jangan, Mas. Apa? Soalnya aku mau dijodohkan sama orang tua. Tidak peduli. Pencuri itu sekarang kuasa. Siapa yang berbuat baik itu kalah sama yang berbuat jelek. Ayo. Mas. Maunya mau. Ya. Tapi badannya Mas itu gemuk. Terus kenapa? Saya gemuk. Terus? Masa bisa sampai? Loh, kok begitu? Ibaratnya busi sepeda motor. Kan nggak sampai-sampai, Mas. Perutnya Mas besar, saya besar. Maksudnya ibarat busi tak sampai, tak bisa dipasang begitu. Iya, nanti gampang pakai cara lain. Mas, badannya gemuk. Hah? Badannya gemuk. Bisa diatur. Apa enggak gepeng saya? Ih, ngawur aja. Pokoknya situ kalau mau saya kawin, baju tak kasih. Biar situ tak kedinginan. Betul. Mau enggak? Ya, mau enggak? Mau. Bikin pernyataan. Mas. Ya. Sejak hari ini, baju diserahkan, hari ini, detik ini, jam ini, aku sedia jadi istri Mas. Ya, menyatakan bahwa ini bukan karena paksaan. Dan kami terima tidak dasar paksaan, tapi atas dasar kesadaran bersama. Ini baru modern. Di sekolahan juga diajarkan gitu. Namanya Mas apa sih? Frederick Jalan. Ya, Frederick Jalan. Iya, pokoknya situ jadi istri saya. Enak sudah, tak ajari nyolong nanti. Kok gitu sih, Mas? Loh, nyolong itu satu pekerjaan yang enteng dapatnya banyak. Dapatnya banyak? Loh, iya. Kalau ketangkep? Ketangkep nanti gampang keluar lagi. Tidak ada ceritanya orang ditangkep tidak bisa keluar. Oh iya ya, betul lah. Loh, kalau urusan sudah beres, tak dikeluarkan. Sing makan nih, sopo. Iya ya. Nah, boleh aja. Mas. Eh, itu siapa itu? Ayo. Hah? Wih! Wih! Waduh. Pakaianmu di rumah nggak ada. Semua tidak ada. Long dress. Sudah habis semua. Dilanda gempa bumi. Ya, kan panjang aja. Aja gak ada. Ya, ternyata ada. Cuman ada sepatu kacamu ini loh. Sepatu toh? Sepatu saja. Loh, kamu kok sudah pakai pakaianmu kan? Oh, caranya loh, caranya. Kalau berhubung ada kesalahan, saya minta maaf, terus saya dikasih baju. Kamu minta maaf ada siapa? Sama yang nyuri. Mana? Ini toh. Kamu pencuri ya? Iya. Ngaku. Pencuri. Loh, pencuri sekarang kan sportif semua. Kamu kok minta maaf, Ter? Loh, itu kamu sekarang ini yang salah, itu? Kamu minta maaf. Iya. Yang salah itu saya. Yang dicuri. Oh, jadi yang dicuri itu minta maaf. Wes, gini aja kamu pakai aja sepatunya itu. Sepatu apa itu? Kaca. Ya, naik. Kok naik? Bilang sepatu kok haknya 20 cm gitu. Itu namanya enggak pakai sepatu, naik sepatu itu namanya. Coba naik, ayo. Wah, aduh cakep loh kamu pakai sepatu itu. Yang betul, Mas. Bener. Kayak orang naik egrang. Yang gitu, Kamu kok mesem-mesem lagi ya? Aduh, sebentar lagi tak kawin. Ini sudah ada pacarnya kok kawin. Soal pacar gampang, yang penting mana yang dulu daripada nganggur. Wah, goblok ini. Siapa yang mau nuntut, saya sudah punya aktenya ini. Lu? Tanda tangan sekarang, Ter. Pernyataan, Mek. Kan gak sah kalau tanpa itu. Waduh, Ter. Kamu dapat itu. Kamu gemuk, dia gemuk. Anakmu nanti lu seperti apa? Kayak sekak. Ngawur saja. Oke. Saya coba kamu jalan. 1, 2, 3. Thank you. Waduh, gak ngira ya. Iya. Ternyata anda-anda ini bisa nyanyi tuh. Saya bekas kok. Bekas apa? Penyanyi waktu ada kongkrus dulu. Mas, barangkali kita gak punya uang, kita pakai gitar, ini gitar, ngamen. Wah, ini seleranya selera kering. Enggak lo, ngamen itu bagus lo. Jangan, kita jangan ngamen. Apa? Kita bikin show besar. Oh, show. Kita mengatakan penyanyi dari Jamaika. Oh, jauhnya. Nah, mas. itu temanmu siapa namanya? Susi. Nah, ini kan persis orang Jamaika. Mukanya hitam. Cantik ya, Mas ya? Oh, iya. Ya apa? Suaranya bagus, tinggi lagi. Itu kalau pagi makan anten ya? Makan anten ya enggak sih, Mas. Enggak, artinya suaranya kok senyempling gitu. Mas, gini aja. Ayo cepat-cepat pulang. Pulang? Nanti, orang tuaku nunggu. Loh, terus? Mas ajak pulang ke sana, saya temukan sama orang tua. Saya ikut ke rumahmu untuk ketemu orang tuamu? Tujuannya? Minta sama orang tua, cepat kawin. Ini aturan mana itu? Kok pakai minta sama orang tua? Loh, kan biasanya begitu, Mas. Adat itu pihak laki-laki minta kepada pihak perempuan. Yang diminta, yang bawa barang itu siapa? Mas. Duh, kok saya pakai minta sama orang tuamu? Apa barang yang saya perlukan dibawa orang tuamu? Loh, kok barang sing tak perlukan kamu bawa sendiri? Kok pakai minta sama orang tuamu? Ini kan namanya prosedur awut-awutan. Loh, enggak. Loh, saya minta sama kamu, sudah dikasih? Iya, tak? Nah, sudah buat apa pakai orang tua? Orang tua enggak penting. Loh, enggak bawa apa-apa. Malah ini kita demi apa ya, Pak? Mengatakan, enggak bisa tak apa-apa.